Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladhi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Arsalahu bil haqq bashiran wa nadhira amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين سيدنا جمعه رحمكم الله. بعد بالشكر kepada Allah azza wa jalla dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak, menyeru, menghimbau untuk kiranya kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah azza wa jalla. Karena takwalah yang akan membawa kita pada puncak kemuliaan kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dengan bekal takwa pula lah kita akan mencukupi di perjalanan panjang saat berjumpa dengan Allah di yaumil kiamah nanti. Ittaqillah, maka bertakwalah kita seluruhnya kepada Allah azza wa jalla. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di satu tahun terakhir ini umat Islam betul-betul merasakan angin sejuk ketika satu keadaan, satu kenyataan yang hampir jarang terjadi di negeri ini, di mana seluruh sebagian besar ormas-ormas Islam dan dari berbagai mazhab, kalangan dan kelompok serta golongan di kalangan kaum muslimin, mereka bertemu di satu titik yang sama, di tempat yang sama melaksanakan ibadah dengan jumlah yang luar biasa besar. Itulah yang disebut dengan persatuan umat. Sehingga suasana yang begitu beku yang terjadi di kalangan umat Islam, entah disebabkan karena perbedaan fikih, perbedaan furu'iyah dan tata cara ibadah kaum muslimin, atau perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, baik yang bersifat furu'iyah, bahkan juga sampai pada taraf yang bersifat usuluddin atau dasar-dasar agama. Sekian lama kaum muslimin kemudian merasakan kebekuan tiba-tiba mencair di satu keadaan di setahun satu tahun terakhir ini. Tapi kemudian akhir-akhir ini kemudian amat sulit sekali kita menjaga dan merawat persatuan ini. Amat sulit sekali kemudian kita umat Islam yang tadinya kemudian berjumpa di tempat yang sama tiba-tiba dikotori kembali oleh nilai-nilai perpecahan yang Al-Quran dan hadis sangat mengecam sekali. Apa itu yang disebut dengan perpecahan umat? Kalau bertanya manakah dalilnya, cukup banyak sekali dalam Quran maupun hadis Nabi tentang betapa Allah mengancam orang-orang yang senantiasa berpecah belah dari kalangan kaum muslimin. Salah satu ayat yang sering dibacakan oleh para khatib dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an." Berpegang teguhlah kita seluruhnya kepada tali Allah. "Wa la tafarru." Dan jangan sekali-kali kita ini berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah memberikan peringatan kepada kita tentang nikmat yang sudah diberikan oleh Allah berupa nikmat persatuan dan nikmat persaudaraan. Wazkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Yang tadinya kalian ini bermusuh-musuhan, saling menyudutkan, saling menyerang, saling menjatuhkan antar kaum muslimin. Fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah satukan hati mereka. Karenanya kalimat Quran ini menggunakan fa'alafa baina qulubikum, disatukan hati itu karena hati itu adalah ruang dan tempat iman bersemayam orang-orang yang beriman kepada Allah. Karenanya persatuan yang hakiki itu bukan persatuan di dalam tubuh partai, tapi persatuan yang hakiki itu adalah persatuan dalam ikatan iman, ikatan akidah Islamiyah, atau yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Prakteknya buah daripada iman kepada Allah terletak pada bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai ukhuwah di antara kaum muslimin. Namun fenomena yang sering kita saksikan hari ini yang terjadi adalah satu sama lain kemudian saling berbantah-bantahan, saling berpecah belah, saling merasa kelompoknya yang paling benar, paling merasa pengajiannya paling sunnah, paling merasa ustadznya paling ustadz sunnah, yang lain yang keluar dari kelompoknya bukan ustadz sunnah, yang lain yang keluar dari kelompoknya bukan ulama ahlus sunnah, dan seterusnya. Inilah fenomena yang tidak bisa dipungkiri akhir-akhir ini. Bukan hanya di dunia nyata, yang lebih celaka dan lebih parah ini adalah bagaimana di dunia media sosial. Kaum muslimin saling hujat menghujat, bantah membantah, bahkan di antara mereka saling beradu fatwa antar ulama yang satu dengan ulama yang satu. Padahal ulamanya telah wafat sekian ratus tahun lamanya. Hanya gara-gara perbedaan pendapat, baik yang bersifat furu'iyah, cabang-cabang dalam urusan agama yang terkait dengan urusan fikih, mereka tidak segan-segan melontarkan vonis-vonis kepada saudaranya. Saling beradu fatwa, dibentur-benturkan antara fatwa ulama yang satu dengan fatwa ulama yang satunya. Kita kemudian bertanya, apakah kemudian andai kata ulama tersebut masih hidup hari ini, mereka menyaksikan fatwa-fatwa yang dulu mereka buat, dibentur-benturkan oleh kaum muslimin yang mungkin sangat dangkal ilmunya, baru hanya mempelajari dua teks ayat dan hadis, kemudian mereka lontarkan ayat dan hadis itu kepada saudaranya. Betapa mengerikan zaman ini. Betapa aneh kita memahami fikih di dalam beragama akhir-akhir ini. Yang sungguh ini tidak ada. Hampir sangat sulit kita temukan di masa para sahabat Nabi. Di masa para ulama salafus saleh, ulama-ulama tabi'in terdahulu. Bukan tidak ada perbedaan di antara mereka. Bahkan perbedaan di antara mereka sangat banyak sekali kita temukan. Bahkan bukan hanya dalam perkara-perkara fikih, bahkan dalam perkara-perkara yang mungkin sangat tabu di telinga kaum muslimin, yaitu perkara akidah pun di antara para sahabat ada perbedaan pendapat di antara mereka. Tetapi itu kemudian tidak membuat mereka kemudian berani mengeluarkan dan melontarkan vonis-vonis tertentu atau cap-cap tertentu kepada saudaranya sesama muslim. Hal inilah yang sangat mengerikan apabila virus itu kemudian menjangkiti kaum muslimin akhir-akhir ini. Dan sudah seyogianya yang seharusnya kita kemudian berbenah diri. Ketika angin persatuan umat ini semakin berhembus kencang, maka itulah yang seharusnya kita pegang kuat dan pegang erat. Jangan sampai kemudian angin persatuan ini dilihat oleh orang-orang kafir, muncul sifat dengki di antara mereka, kemudian mereka menghembuskan kembali api permusuhan yang pernah ada di masa lalu. Sebagaimana permusuhan di kalangan suku Aus dan Khazraj di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang permusuhan di antara mereka adalah permusuhan antar suku. Yang tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali dimotivasi hanya perbedaan pendapat yang berkaitan tentang kesukuan, bukan dalam persoalan keagamaan. Sehingga ketika iman masuk ke dalam hati mereka, agama masuk ke dalam relung hati mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menjaga persatuan itu. Jangan sampai kelompok orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, mereka berusaha menghembuskan bara api permusuhan yang telah lama ada di masa lalu, kemudian dihembuskan kembali di tubuh kaum muslimin. Dan fakta itulah yang sering terjadi di negeri kita hari ini. Padahal betapa ketika kita belajar dalam sejarah Islam, ketika umat berada dalam satu kesatuan kepemimpinan, satu kesatuan langkah dan akidah, meski tidak menampik adanya perbedaan pendapat di antara mereka, maka yang kita saksikan dalam pentas sejarah Islam, belum pernah ada musuh-musuh Islam sanggup berhadap-hadapan dengan kaum muslimin ketika mereka berada di atas satu kesatuan yang utuh. Belum pernah ada. Oh, itu lihat bangsa Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan memporak-porandakan kekhilafan Abbasiyah. Di zaman Bani Abbasiyah, itu bukan disebabkan karena kekuatan orang-orang Tartar yang sangat hebat mengatur strategi tempur di antara mereka. Itu lebih kepada karena kaum muslimin terjebak pada penyakit ikhtilaf perbedaan pendapat yang meruncing sampai pada perpecahan. Dan yang kedua adalah penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Dua penyakit ini, perpecahan dan cinta dunia, adalah penyakit yang paling mematikan. Virus yang bisa memporak-porandakan persatuan umat, yang dengannya kemudian kita mudah sekali runtuhkan dan dijatuhkan. Oleh karena itulah, virus ini kemudian tidak boleh ada. Seandainya virus ini ada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu ancaman, sekaligus juga Allah memberikan satu efek. Bagaimana kalau sampai terjadi perbedaan pendapat dan perpecahan di antara kalian? Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atibullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan taatlah kita semua kepada Allah dan Rasul. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Ini perintah Quran. Allah yang memerintah kita agar kita jangan suka berbantah-bantahan. Ketika di satu sisi kita kemudian meyakini bahwa ada pendapat, ada dasar, ada dalil dari kalangan para ulama-ulama yang lain yang disampaikan oleh kita. Artinya ada ruang perbedaan. Jangan merasa kemudian kita ketika melontarkan satu pendapat di depan saudara-saudara kita, baik itu di dunia nyata maupun di media sosial, kita merasa bahwa pendapat kita lah satu-satunya yang paling hak, yang paling sunnah. Ini adalah satu pendapat yang tidak tepat. Katakan saja bahwa saya mengambil pendapat yang paling kuat menurut pendapat saya. Karena itu adalah kalimat yang lebih bijak dibanding kemudian kita katakan bahwa ini adalah pendapat yang paling hak, ini adalah pendapat yang paling sunnah. Kita masih ingat bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu keadaan, di satu kejadian di masa sahabat Nabi, ketika selesai melaksanakan perang Khandaq, perang yang berkecamuk luar biasa, dari dalam Nabi dihantam oleh orang Yahudi 3.000 pasukan, dari luar kota Madinah Nabi disergap 12.000 pasukan orang-orang kafir Quraisy. Begitu mencekam suasana perang Khandaq, ketika kemenangan ada di tangan kaum muslimin, maka Rasulullah melakukan strategi selanjutnya, yaitu mengepung benteng Bani Quraizah, yaitu bentengnya orang-orang Yahudi. Ketika Nabi ingin mengepung benteng Bani Quraizah yang jaraknya lumayan jauh dari kota Madinah, Nabi mengatakan kepada para sahabat, la yusallinna ahadunul asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Hadis ini cukup masyhur, perkataannya cukup masyhur di kalangan para ulama. Kalimat yang kemudian membuat para sahabat terbelah menjadi dua pemahaman. Kelompok yang pertama, para sahabat mengatakan bahwa ini kalimat Nabi ini menunjukkan bahwa kita harus bersegera agar kita bisa sholat di kampung Bani Quraizah. Kelompok yang kedua juga di kalangan para sahabat mengatakan tidak demikian. Yang benar adalah kita harus kemudian sholat, mempercepat waktu sholat sebelum waktu asar itu habis. Andaikan ada fikih menjama antara sholat asar dan sholat maghrib, maka tidak mungkin ada perbedaan di kalangan para sahabat. Tapi karena tidak ada fikih itu, maka terjadilah perbedaan yang sangat runcing dari dua kelompok orang-orang yang paling mulia, yaitu di kalangan para sahabat. Kemudian ketika sampai di hadapan Nabi, Nabi tidak berkomentar sedikit pun, Nabi tidak menyalahkan satu pendapat pun, bahkan Nabi hanya tersenyum. Apakah kemudian kita bertanya, apakah Nabi menginginkan dua-dua pendapat dari kalangan para sahabat? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Di antara satu pendapat di kalangan para sahabat, ternyata ketika diteliti oleh para ulama, dua-duanya mengandung unsur kesalahan. Alangkah banyak hukum-hukum yang terkait dengan perbedaan pendapat ini ketika kita temukan dalam ruang fikih yang terjadi di kalangan umat Islam hari ini. Kalau itu terjadi di masa Rasulullah para sahabat, lantas pertanyaannya, bagaimana para sahabat Nabi, orang-orang mulia, para ulama salafus saleh terdahulu, mereka bersikap terhadap perbedaan itu? Ketika kita membaca lembar-lembar sejarah yang mulia di antara mereka, maka kita akan mengelus dada kita. Kita akan merasa malu bahwa zaman ini memang betul-betul zaman aneh. Kita berbeda pendapat sangat meruncing, ternyata satu yang berbeda dengan satu yang berbeda, dua-duanya salah. Satu-satunya, satu sama lain saling ngotot bahwa pendapatnya adalah yang paling benar. Ini sering sekali saya temukan. Khatib sering berjumpa dengan keadaan-keadaan ini. Bagaimana kemudian salah seorang ulama, salah seorang ustaz, hanya gara-gara perbedaan satu mazhab, satu pendapat tertentu, satu kelompok tertentu, dia dipersekusi, dia dilarang masuk ke tempat ini, ke tempat itu, hanya gara-gara ada perbedaan satu dua pendapat, yang padahal perbedaan itu merupakan rahmat menurut beberapa ulama. Oleh karena itulah, seharusnya kita belajar bagaimana kemudian para ulama terdahulu menyikapi perbedaan itu, agar kemudian perbedaan itu tidak sampai membuahkan perpecahan yang luar biasa. Saya selalu tekankan terdahulu, belajarlah fikih ukhuwah Islamiyah terlebih dahulu sebelum kita mempelajari semua fikih yang ada, agar kemudian kita mengerti bahwa orang yang berbeda pendapat bahkan sangat runcing itu adalah saudara kita sesama muslim. Jangan sampai kemudian keluar lontaran kalimat vonis-vonis sampai mereka divonis ahlul bid'ah, mereka divonis kafir, mereka divonis orang yang keluar dari agama, dan seterusnya. Vonis-vonis yang tidak layak yang disematkan kepada kaum muslimin, yang mereka tidak melakukan hal-hal yang membatalkan agama mereka, yang menyebabkan mereka murtad dari agama ini. Oleh karena itulah, mudah-mudahan di kesempatan mimbar Jumat yang mulia ini, hendaklah kita kembali menjaga dan merawat nilai-nilai persatuan ini, membangun nilai-nilai adab dan akhlak di antara kaum muslimin, agar kemudian perbedaan bisa kita sikapi dengan cara yang lebih bijak, agar kemudian tidak muncul perpecahan di antara kaum muslimin yang menyebabkan kita menjadi lemah, yang menyebabkan musuh mudah menguasai kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. إرغاما لمن جهد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدري معشر المسلمين، سيدنا جمعة رحمه الله. Kesempatan khutbah yang kedua ini kepada khatib mengajak khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jemaah sekalian, adalah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mudah-mudahan dengan takwa itu membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh, pribadi-pribadi yang takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang jumaah rahimakumullah. Kesempatan khutbah yang kedua ini kembali khatib ingin menyimpulkan dari si khutbah yang khatib sampaikan di kesempatan khutbah yang pertama. Yang pertama, hendaklah kita menjaga dan merawat nilai-nilai persatuan yang sudah dibangun dan dirintis oleh para ulama kita. Yang kedua, hendaklah kita belajar bagaimana orang-orang soleh di masa lalu, para sahabat Nabi, para ulama-ulama tabi'in, para ulama-ulama salafus salih, bagaimana mereka kemudian menyikapi perbedaan di antara mereka, sehingga perbedaan seruncing apapun di antara mereka tidak menyebabkan hilangnya adab, hilangnya akhlak di antara mereka, yang kalau kemudian akhlak dan adab itu sudah hilang, maka yang muncul adalah syahwat, yang muncul adalah hawa nafsu. Kalau hawa nafsu yang muncul, maka ilmu akan dikesampingkan. Yang dikedepankan adalah bagaimana dia bisa menang dari saudaranya, bagaimana dia bisa berada di atas segala-galanya dari saudaranya. Hal inilah yang harus kita hindari. Kita berkaca pada 4 imam mazhab yang di antara mereka sangat jauh sekali perbedaan pendapatnya dalam bidang fikih. Ada Imam Malik, ada Imam Ahmad, ada Imam Hanafi, ada Imam Syafi'i. Indonesia sangat mengenal sekali mazhab yang membawa nilai-nilai Asy-Syafi'iyah. Karena mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab yang banyak dianut oleh sebagian besar umat muslim di negeri ini. Tetapi tahukah kita bagaimana Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama yang sangat cerdas, ulama yang sangat bijak sekali menyikapi perbedaan itu, ketika dia harus berdiskusi dan berdebat dalam persoalan fikih terhadap murid dari saudaranya. Setelah perdebatan itu selesai, mereka berpisah cukup lama, kemudian mereka bertemu kembali. Maka Imam Asy-Syafi'i mengambil tangan dari sahabatnya itu, sambil mengatakan, jangan sampai perbedaan, kita memang berbeda dalam semua ijtihad kita. Lihat, bayangkan, mereka berbeda dalam semua ijtihad. Bukan hanya satu dua pendapat yang mereka berbeda. Bahkan banyak sekali ijtihad-ijtihad mereka yang berbeda. Tapi janganlah perbedaan di antara kita kemudian merusak ukhuwah di antara kita. Diambil tangan sahabatnya, ia gandeng kemanapun sahabatnya ini pergi. Inilah kualitas ukhuwah yang dirajut dan dibangun oleh ulama-ulama terdahulu. Mereka kemudian tidak saling memponis, apalagi membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan. Dan yang berbahaya adalah ketika kata bid'ah itu menjadi sebuah a priori di kalangan kaum muslimin. Padahal bid'ah itu adalah syariat. Tetapi ketika kata bid'ah itu dilontarkan di tempat yang tidak tepat, kata bid'ah itu dilontarkan kemudian di orang yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat, maka kata bid'ah itu menjadi momok yang menyeramkan bagi sebagian kalangan. Padahal kata bid'ah itu adalah keluar dari lisan manusia paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi keindahan-keindahan ukhuwah yang dirajut oleh para ulama dan para sahabat di masa lalu. Bagaimana mereka merawat dan menjaga ukhuwah di antara mereka, sekalipun ada perbedaan yang sangat runcing di antara mereka, itu tidak menyebabkan di antara mereka menghilangkan ukhuwah di antara mereka. Mari kita sama-sama berdoa agar Allah menyatukan hati-hati kita sebagai kaum muslimin, agar kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan izzah kemuliaan di mata orang-orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sulthanik. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم افتح لنا قلوبنا وألحنا رشدنا واحنناك إلى صراطك المستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في سوريا وانصر المسلمين في اليمن وانصر المسلمين في رهيب وانصر المسلمين في كل مكان وكل زمان خصوصا المسلمين في إندونيسيا. يا الله يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا صبرا واستبدل أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtakna. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbina izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan